السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، sambil kita menanti kedatangan Al-Syeikh Abu Malik Al-Mash'ari Hafizahullah, merupakan hal yang baik kita saling mengingatkan tentang sebahagian dari adab-adab menuntut ilmu. Yang datang dari para ulama as-salaf. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, catat, bisa mencatat. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. Kami lebih butuh kepada sedikit adab daripada kebutuhan kita kepada ilmu yang banyak. Kebutuhan kita kepada adab walaupun sedikit itu lebih kita perlukan daripada ilmu yang banyak namun tanpa disertai dengan adab. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya seseorang beradab dalam menuntut ilmu. Adab itu lebih penting. Terkadang seseorang dia semangat dalam menuntut ilmu namun dia tidak memiliki adab. Adab dalam menuntut ilmu, adab dalam mendatangi majelis ilmu, adab terhadap gurunya. Disebutkan pula oleh Al-Hajjaj bin Ardah rahimahullahu ta'ala, inna ahadakum ila adabin hasan ahwaju minhu ila khamsina haditha. Inna ahadakum ila adabin hasan ahwaju minhu ila khamsina haditha. Salah seorang kalian lebih butuh kepada adab yang baik daripada kebutuhannya kepada 50 hadis. Kebutuhan dia kepada adab yang baik itu lebih dari kebutuhan dia kepada 50 hadis. Demikian pula Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, kunna na'til alim fama nata'allamu min adabihi ahabbu ilayna min ilmihi. Kami mendatangi seorang alim, Maka apa yang kami pelajari dari adabnya itu lebih kami sukai dari apa yang kami pelajari dari ilmunya. Dan masih banyak lagi athar dari para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang pentingnya seseorang memiliki adab sebelum dia mempelajari ilmu syariat. Semoga sebagian apa yang kita sebutkan memberi manfaat kepada kita sekalian, dan kita memulai kajian kita melanjutkan pelajaran dari Nur Al-Basair wal Albab. Falyatafaddal. وصلنا عند نواب قلبي هكذا. فإذا غسل ما عليه من النجاسة نواب قلبه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات نور البصائر والألباب للعلامة السعدي في كتاب الطهارة، وقد انتهينا من مسائل الاستنجاء والاستجمار، وصلنا إلى قول المؤلف: فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang keempat dari pertemuan-pertemuan yang membahas risalah atau kitab Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pada kitab At-Taharah dari Nurul Basair, dan sampai kepada pembahasan seputar permasalahan istinja dan istijmar. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, fa idza ghasala ma 'alayhi min an-najasati, maka apabila seseorang telah membersihkan najis yang terdapat padanya, nawabi qalbihi, maka dia berniat dengan hatinya raf'al hadathi, berniat untuk mengangkat hadath. Au nawa at-taharata lis-salati wa nahwiha, atau dia berniat bersuci untuk salat dan yang semisalnya. Thumma qala bismillah, kemudian dia mengucapkan bismillah. Thumma tamadmada wa yastanshiqu thalathan thalatha, lalu kemudian setelah itu dia berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung tiga kali tiga kali. Thumma yaghsilu wajhahu thalatha, lalu dia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. ثم يديه مع المرفقين ثلاثة, lalu kemudian membasuh kedua tangannya bersama kedua sikunya sebanyak tiga kali. ثم يمسح رأسه, lalu kemudian dia mengusap kepalanya. يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه, di mana dia memulai mengusap bahagian depan kepalanya sampai ke tengkuknya. ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه, lalu kemudian dia mengembalikan kedua tangannya ke tempat semula yang awal dia mengusapnya. ثم يمسح أذنيه, Lalu kemudian dia mengusap kedua telinganya. Thumma yaghsilu rijlaihi thalatha. Lalu kemudian dia membasuh kedua kakinya sebanyak tiga kali. Fa in iqtasara ala ghaslatin wahidatin aw ghaslatain fi a'dha'ihi jaza dzalik. Apabila dia mencukupkan sekali membasuh atau dua kali basuhan pada anggota-anggota wudunya, maka yang demikian diperbolehkan. قول المؤلف هذه هي المسألة الرابعة في قوله فإذا غسل ما عليه من النجاسة. Ini adalah permasalahan yang keempat di mana beliau mengatakan apabila dia telah membasuh najis yang terdapat padanya. وفيه فوائد. Dan pada ucapan beliau ini ada beberapa faedah. الأولى من شروط صحة الوضوء التي يجب البدء بها قبل الوضوء انقطاع ناقض الوضوء قبل البدء في الوضوء. Termasuk di antara syarat sahnya berwudu yang wajib bagi seseorang memulai dengannya sebelum dia berwudu adalah terputusnya atau hilangnya pembatal wudu sebelum dia memulai berwudu. الثانية ما ذكره المؤلف هو الأفضل أن يبدأ بغسل النجاسة قبل الوضوء وأن يسارع ويبادر في إزالة النجاسة عن بدنه. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di sini bahwa yang afdal hendaknya seseorang memulai untuk membersihkan najisnya terlebih dahulu sebelum dia memulai berwudu, hendaknya dia membersihkan najis yang melekat padanya. Dia bersegera untuk menghilangkan najis itu dari tubuhnya sebelum dia memulai berwudu. الثالثة يصح الوضوء قبل الاستنجاء لعدم الدليل الموجب لتقديم الاستنجاء أو الاستجمار ولعدم العلاقة بين إزالة الخبث ورفع الحدث فالحدث يرتفع قبل زوال حكم الخبث عند جمهور العلماء ولكنه خلاف الأفضل. Kemudian faedah yang ketiga bahwa berwudu itu hukumnya sah sebelum beristinja. Artinya dia wudu dulu kemudian istinja itu sebenarnya sah. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang harus beristinja atau beristijmar sebelum dia berwudu. Dan karena tidak ada keterkaitan antara menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Tidak ada kaitannya antara menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Adapun hadas itu bisa diangkat sebelum dihilangkannya najis. Jadi ketika seseorang berwudu berarti hadasnya terangkat walaupun najisnya masih melekat di tubuh misalnya. Itu sah boleh menurut jumhur ulama meskipun yang demikian menyelisihi yang lebih afdal. Qala An-Nawawi As-sunnatu an yastanjiya qabla al-wudu. Berkata An-Nawawi rahimahullah taala bahwa yang sunnah adalah beristinja sebelum memulai wudu. Liyakhruja min al-khilaf. Agar kemudian dia keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Wal ya'man intiqad tuhrihi. Maksud lahu mas al-dhakar. Idza ihtaja an yarji' li mas al-dhakar likay yastanji. Dan agar lebih aman agar kemudian wudunya itu tidak batal. Kenapa? Karena kalau misalnya dia berwudu terlebih dahulu lalu dia beristinja, maka ada kemungkinan dia akan menyentuh kemaluannya. Sementara pendapat sebagian dari para ulama yang sudah kita terangkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Jangan sampai dia telah berwudu, setelah itu dia beristinja, dia menyentuh kemaluannya, akhirnya batal lagi wudunya. Kalau dia berpendapat batalnya wudu karena menyentuh kemaluan. Al-Rabi'ah, al-afdalu an yantaqila anil makan alladhi qadha fihi hajatahu إذا خشي انتقال النجاسة إليه عند جمهور أهل العلم. وأما في عصرنا هذا فلا يحتاج إلى ذلك لأنه لا يخاف التلويث عادة. Kemudian faedah yang keempat, bahwa yang afdal seseorang berpindah dari tempat di mana dia buang hajat di sana apabila dia telah selesai buang hajat dan apabila dia telah menghilangkan najisnya. Ini menurut jumhur ulama, artinya dia memisahkan antara tempat dia beristinja untuk menghilangkan najis dengan tempat ketika dia memulai wudhunya untuk mengangkat hadas. Namun kata beliau, di masa kita sekarang ini yang seperti ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena aman dari hal-hal yang dikhawatirkan akan mengenai tubuh kita dari najis. Ya, tempat sekarang secara umum bersih gitu. Sehingga ketika seorang menghilangkan najisnya di tempat tersendiri, ya biasanya seorang menggunakan kloset setelah dia membersihkan di situ dan dia menindisnya sehingga menghilangkan kotoran tersebut, maka itu sudah merasa aman karena bagian yang lainnya itu dalam kondisi bersih. الخامسة من شروط صحة الوضوء التي يجب البدء بها قبل الوضوء إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء بالإجماع، كالطلاء الذي له جرم والمناكير التي لها جرم وطامس الكتابة والصمغ الذي يسمى الغراء والأظافر الصناعية وهي من التشبه بالكافرات وأمثال ذلك. Kemudian yang kelima, termasuk di antara syarat sahnya berwudu yang wajib bagi seseorang memulai dengannya sebelum dia memulai berwudu, yaitu menghilangkan segala sesuatu yang dapat mencegah masuknya air ke dalam anggota-anggota wudu seseorang. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama, maka dia harus menghilangkan terlebih dahulu setiap zat yang melekat pada bagian anggota-anggota wudunya yang dikhawatirkan apabila seseorang berwudu itu akan menghalangi masuknya air ke bagian anggota wudu tersebut, seperti misalnya cat ketika seorang habis ngecat gitu kan, kemudian sebelum dia berwudu hendaknya dia menghilangkan terlebih dahulu cat-cat tersebut agar kemudian pada saat dia berwudu tidak ada yang menghalangi untuk masuk ke dalam kulit anggota wudunya. Demikian pula al-manakir, yaitu yang biasa digunakan oleh wanita. Apa ini? Makeup. Cat. Ah? Makeup. Kutek, ya. Seperti kutek. Ini hendaknya dihilangkan terlebih dahulu karena dia akan menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Demikian pula tip X. Ya, kadang-kadang seorang menggunakan tip X, maka sebelum dia berwudu maka hendaknya dia menghilangkannya. Demikian pula lem. Ya, mungkin seorang menggunakan lem tertentu, lem kertas atau yang semisalnya, maka sebelum dia berwudu dia hilangkan. Demikian pula kuku-kuku buatan, menggunakan kuku-kuku buatan yang ditempelkan di kuku, dan ini termasuk di antara bentuk tasyabbuh menyerupai wanita-wanita kafirah. المسألة الخامسة قوله نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها، هذا فيه فوائد. نعم. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Syeikh, bahwa ketika dia hendak memulai wudhunya maka dia berniat dalam hatinya untuk mengangkat hadas, atau dia berniat bersuci untuk salat dan yang semisalnya. Dan dalam hal ini ada beberapa faedah. Al-ula annaha talzamu an-niyyah lit-taharati min al-hadath wa hadha 'inda al-jumhur li hadith innamal a'malu bin-niyyat. Faedah yang pertama, bahwa Niat itu merupakan sebuah keharusan ketika seseorang bersuci, dan ini menurut jumhur ulama, dan mereka berdalil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa ma'na dhalika annaha la talzamu an-niyyah lil istijmar wa hadha amrun mujma'un alayh li'annaha min bab at-turuk fa idza zalat an-najasatu wa tahara al-mahallu sahha wa law lam yanwi. Dan makna tentang hal ini bahwa ketika beristinja atau beristijmar itu tidak diharuskan ada niat. Jadi ketika seorang hendak membersihkan kotoran najis setelah buang hajat, itu tidak diharuskan ada niat. Ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama, karena menghilangkan najis itu termasuk ke dalam permasalahan at-turuk. At-turuk artinya meninggalkan atau menghilangkan sesuatu, dan itu tidak disyaratkan harus ada niat. Yang terpenting apabila najis itu telah hilang dan tempat yang tadinya terkena najis itu telah suci, maka itu hukumnya sah walaupun dia tidak berniat. Al-thaniyah annahu la yushra'u ba'da qada'il hajati mas'ud dhakari min asfalihi ila ra'sihi wala natruhu لعدم ثبوت ذلك في السنة وكما ذكر شيخ الإسلام أنه قد قيل الذكر كالضر إن تركته قر وإن حلبته در. Kemudian faedah yang kedua, tidak disyaratkan setelah selesai buang hajat harus menyentuh kemaluan dari bawah sampai ke bagian ujungnya, ya, harus disentuh itu seluruhnya, kemudian dikocok gitu ya, dipaksa untuk dikeluarkan, ya, kotorannya, air kencingnya setelah dia selesai buang hajat, karena itu tidak sahih disebutkan di dalam as-sunnah. Ini penting disebutkan ini karena disebutkan dalam kitab madhab hal-hal yang seperti ini itu berlebihan, karena yang demikian tidak sahih diriwayatkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, bahwa kemaluan itu sama seperti payudara, sama seperti payudara. Apabila engkau biarkan, dia akan menetap. Kalau sehat ya, apabila engkau biarkan, dia enggak akan keluar gitu. Dia akan menetap di situ, tinggal di situ. Dan ketika engkau memerahnya, baru dia keluar. Ketika engkau perah, baru dia keluar. Wa kana Syekhuna Sulaiman yaqulu man fattasha wajad wa man taraka faqad. Fa katratu at-taftish tuaddi ila al-ibtila'i wal mashaqqah. Dan Syekh kami, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala, beliau menyampaikan tentang perkara yang seperti ini, kata beliau, barang siapa yang memeriksa maka dia akan mendapati. Artinya ketika engkau ditimpa penyakit was-was, engkau berusaha untuk mencari, ini masih ada enggak atau sudah bersih? Ini jangan-jangan masih ada, diperiksa, dibongkar. Enggak dibongkar-bongkar, maksudnya dipaksa untuk dilihat gitu, dia akan menemukan itu, ya, dia akan menemukan. Namun kalau dia biarkan itu enggak ada, hilang sendiri dia. Ketika dia biarkan, dia masa bodoh gitu, itu tidak akan ada, tidak akan muncul. Tapi ketika seorang terkena penyakit was-was, dia berupaya untuk mencari, ini jangan-jangan masih ada, ini jangan-jangan masih ada, dia akan temukan. Ya, ini termasuk di antara cobaan yang menimpa mereka yang terkena penyakit was-was ini. Illa man 'alima min nafsihi maradan wa salasan fa hadha sya'nuhu akhar. Kecuali seseorang yang memang ada penyakit seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada orang terkena penyakit salasul baul misalnya, dia sering mengeluarkan air seni, mengeluarkan kencing, maka ini ada kondisi yang berbeda tentunya. Lakin ya Abdullah, idza afaka Allah fala tufattish fatubtala. Ya, akan tetapi wahai hamba Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepadamu, maka jangan engkau memaksakan diri untuk memeriksa, kamu periksa yang menyebabkan akhirnya engkau terkena penyakit was-was. الثالثة قوله نوى بقلبه وتكفيه هذه النية وهذا هو المشروع لأن النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بالنية. Kemudian perkataan Syekh Sa'd rahimahullah taala di sini, kata beliau nawa biqalbihi, dia berniat dengan hatinya. Niat ini sudah cukup. Seseorang berniat dari dalam hatinya, inilah yang disyariatkan. Karena niat itu tempatnya ada di dalam hati dan tidak disyariatkan melafazkan niat. Al-muslim ayuhal kiram, idza jaa waqtu shalah, mujarrad dhahabihi ila al-masjid ila al-maghsalah liyatawadda, هذه نية دليل على أنه يريد الوضوء للصلاة. Seorang muslim apabila dia telah mendengarkan dikumandangkannya azan, lalu kemudian dia berangkat ke masjid, lalu dia pergi ke tempat wudu, lalu kemudian dia berwudu, ini semua itulah niat dia. Ketika dia melakukan pergerakan-pergerakan untuk melakukan sholat, sebenarnya itulah niat dia untuk melakukan ibadah. الرابعة قوله نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها, هذا فيه بيان للواجب من النية. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, disebutkan oleh Sa'd rahimahullah bahwa hendaknya seseorang berniat dengan hatinya untuk mengangkat hadath atau berniat bersuci untuk salat dan yang semisalnya, maka ini adalah perkara yang wajib baginya, yaitu meniatkan untuk mengangkat hadas untuk mengerjakan salat dan yang semisalnya. Aw yanwi at-taharah lit-tawaf aw limassil mushaf, atau misalnya dia berniat ketika berwudu untuk bersuci untuk melakukan tawaf, atau dia bersuci untuk menyentuh mushaf. هذا قوله ونحوها أي كالطواف ومس المصحف. Jadi ini yang dimaksud oleh ucapan beliau bahwa seseorang berniat ketika dia bersuci untuk sholat dan yang semisalnya. Yang semisalnya misalnya ketika dia hendak melakukan tawaf atau menyentuh mushaf. نية الثالثة أن ينوي أداء الوضوء الشرعي. Niat yang ditetapkan pada dirinya adalah dia berniat untuk mengerjakan wudu yang disyariatkan. وفي النية مسائل عديدة. Dan dalam hal niat ini ada beberapa permasalahan. المسألة الأولى لو نوى المسلم بوضوئه تجديد الطهارة ثم تبين له أنه محدث فإن حدثه يرتفع على الصحيح لأنه قصد طهارة شرعية فحصل له ما نواه. Permasalahan yang pertama, apabila seorang muslim dia berniat pada saat berwudu untuk memperbaharui wudunya, jadi dia menyangka bahwa dia dalam kondisi suci, wudunya enggak batal, tapi kemudian dia ingin memperbaharui wudunya, dia ingin memperbaharui wudunya, setelah dia selesai berwudu maka nampak bagi dia, oh tadi ternyata dia dalam keadaan berhadas. Tadi dia dalam keadaan berhadas. Artinya apa? Wudu yang dia lakukan itu adalah wudu untuk mengangkat hadas, padahal dia tadi niatnya adalah memperbaharui saja, karena dia menyangka sebelumnya dia dalam keadaan suci. Apa hukum wudunya? Kata beliau, hadasnya tetap terangkat. Artinya wudunya itu sah untuk mengangkat hadas, sebab tujuan dia berwudu adalah untuk bersuci dengan cara yang disyariatkan dan telah terjadi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mas'alah kedua, law nawal muslimu biwudu'ihi fi'la amrin tustahabbu lahu at-taharah ka qira'at al-Qur'an wa ad-du'a mathalan sah wudu'uhu wa yajuzu lahu an yaf'ala bihi min al-ibadat ma sya' li'annahu nawa taharatan syar'iyyah fa sahhat. Permasalahan yang kedua, Apabila seorang muslim berniat, pada saat dia berwudu, dia meniatkan untuk melakukan satu amalan yang sunnah, bukan yang wajib, yang sunnah. Misalnya dia berwudu untuk bisa membaca Al-Quran. Hukum membaca Al-Quran tidak wajib, sunnah. Maka kata beliau, wudunya sah karena dia telah berniat untuk bersuci dengan cara yang disyariatkan, sehingga bersucinya tersebut hukumnya sah. المسألة الثالثة الواجب استحضار النية بالقلب عند الشروع في الوضوء واستصحاب حكمها إلى نهايته بأن لا يقطعها. Permasalahan yang ketiga yang wajib baginya adalah menghadirkan niatnya di dalam hatinya ketika memulai wudu. Ketika awal dia hendak berwudu, dihadirkan niat bahwa tujuan dia ketika berwudu adalah berwudu dengan cara yang disyariatkan, apakah untuk mengangkat hadas atau untuk melakukan amalan yang lainnya, dan hendaknya niat itu terus diwujudkan dalam dirinya hingga dia selesai berwudu dalam keadaan dia tidak memutuskan niat itu. ثم قال بسم الله وهذا على جهة الاستحباب عند جماهير العلماء. Lalu kemudian pada saat berwudu dia mengucapkan bismillah, dan ini hukumnya mustahab atau sunnah menurut mayoritas para ulama. قال ثم يتمضمض وهنا نقول قبل المضمضة وبعد البسملة يستحب أن يغسل كفيه ثلاثا عند البدء بالوضوء. Kemudian setelah dia mengucapkan basmalah dan sebelum dia berkumur-kumur, dianjurkan baginya untuk membasuh kedua tangannya hingga ke pergelangan tangannya itu sebanyak tiga kali pada saat dia memulai wudunya. ثم يستاك بعد التسمية وبعد غسل الكفين عند الجمهور. Lalu kemudian setelah itu, setelah dia membasuh kedua tangannya dan setelah dia membaca bismillah, maka dianjurkan baginya bersiwak. Bersiwak ini menurut pandangan jumhur ulama. Wa inda ba'd al-ulama yastaku qabla at-tasmiyah wa qabla ghasl al-kaffayn. Dan sebagian para ulama mengatakan bersiwak itu dianjurkan sebelum dia membaca bismillah dan sebelum dia memulai membasuh kedua tangannya. Qala al-mu'allif thumma yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan thalathan. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah, lalu kemudian dia berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung tiga kali, tiga kali. Maktub thalathan thalathan fil matn, fil matn, fil matn. نعم ثلاثة ثلاثة نعم نعم. من السنن في هذا أولا المبالغة في المضمضة بإدارة الماء في أعماق الفم. Termasuk di antara amalan sunnah kaitannya dengan perkara ini yaitu bersungguh-sungguh pada saat berkumur-kumur dengan menggerak-gerakkan air di bahagian dalam mulut, ya, bersungguh-sungguh untuk menggerakkan air di bahagian dalam mulut kita pada saat berkumur-kumur. Thaniyan al-mubalaghatu fil istinshaq bi jadhb al-ma' ila aqsa al-anf illa fi hal as-sawm fa tukrah. Kemudian perkara yang kedua, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh menarik air, menghisap air sampai ke bahagian atas hidung. Itulah yang disebut istinshaq. Jadi dianjurkan bersungguh-sungguh untuk menarik air tersebut, menghisapnya sampai ke bahagian atas hidung, kecuali dalam kondisi ketika seseorang berpuasa, maka itu dimakruhkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaligh fil istinshaq illa an takuna shaima. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinshaq kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. ثالثا من السنن أيضا الاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. هذا من السنن الاستنشاق والاستنثار مرة واحدة، والاستنشاق والاستنثار آكد من المضمضة، وهما إلى الوجوب أقرب، لحديث إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر، متفق عليه. لم تذكر الجمع بين المضمضة والاستنشاق؟ أنا كنت أريد هذا، لا أدري هل أنا ذكرته هنا أو لا. الجمع ذكرناه قبل أو لم أذكره؟ لم أذكره. لم تذكر. قبل ذلك من السنن الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، لحديث عبد الله بن زيد وفيه فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. Kemudian termasuk di antara amalan yang sunnah ketika berwudu itu menggabungkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Dengan satu pengambilan air, maka air itu digunakan untuk berkumur-kumur sebahagiannya, dan sebahagiannya digunakan untuk memasukkan air ke dalam hidung atau beristinsyak. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang disebutkan di dalam hadis itu bahwa beliau berkumur-kumur dan beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak tangan, dan beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Artinya sekali pengambilan air, maka air itu digunakan sekaligus untuk berkumur-kumur dan juga untuk beristinsyak. Wal madmadatu wal istinsyak ikhtalafa al ulama'u fihima. Dan berkumur-kumur dan beristinsyak, para ulama berselisih tentang hukum keduanya. Minhum man qala innahuma mustahabbani sunnatani mustahabbatan. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak keduanya amalan sunnah, tidak wajib. Wa minhum man qala innahuma fardhani wajiban. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa kedua amalan ini wajib. Innahuma min al-wajh al-ma'muri bi ghaslihi. Dan mereka mengatakan bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak itu termasuk bagian dari wajah, yang wajah itu diperintahkan untuk dibasuh. Wa minhum man dhahaba ila wujubi al-istinshaq duna al-madmadah. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa yang wajib itu adalah beristinshaq, memasukkan air ke dalam hidung. Adapun berkumur-kumur hukumnya tidak wajib. Wa la shakka anna al-istinshaq akad min al-madmadah. Dan merupakan hal yang tidak diragukan bahwa istinsyak itu lebih ditekankan hukumnya, lebih kuat hukumnya daripada berkumur-kumur. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq biminkharayhi min al-ma' thumma liyanthur. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian berwudu maka hendaknya dia beristinsyak, hendaknya dia memasukkan air ke dalam lubang hidungnya, lalu kemudian setelah itu dia beristinthar, yaitu dia mengeluarkan air tersebut. Qala al-mu'allif thumma yaghsilu wajhahu thalathan wa hadha fihi masail. Lalu kemudian berkata Syekh Sa'id rahimahullah, lalu dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, dan di sini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatu al-ula haddul wajh. Permasalahan yang pertama tentang batasan wajah. Qala al-'allamah as-sa'di fi tafsir al-ayah ayat al-wudu qala fa hadd al-wajhi ma yadkhulu fi musammah wa ma tahsulu bihi al-muwajahah wa dhalika min al-udhn ila al-udhn 'ardan wa min manabit sha'r ar-ra's ila man hadara min al-lihyayn wadh-dhiqni tulan ma'a mustarsal al-lihyah li'anna hadha huwa alladhi tahsulu bihi al-muwajahah. Diterangkan oleh al-'allamah as-sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat tentang disyariatkannya berwudu, kata beliau batasan wajah adalah apa yang termasuk dalam penamaan wajah itu, dan apa yang seseorang memungkinkan untuk melihatnya ketika berhadapan Apa yang terlihat maka itulah yang disebut sebagai wajah yang wajib untuk dibasuh. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa wajah itu kalau dari lebarnya dari telinga, dari satu telinga sampai ke telinga yang berikutnya, dari satu telinga ya, batas telinga sampai ke telinga yang berikutnya, kemudian panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut di bagian kepala, tempat tumbuhnya rambut, dan terus ke bawah sampai ke pada bagian rahangnya dan dagunya, dagunya ini juga termasuk, dan jenggotnya kalau dia memiliki jenggot, apa yang panjang dari jenggot ini juga termasuk bagian dari wajah. Ya, kenapa? Karena ini juga terlihat ketika seorang berhadapan, maka terlihat ini di hadapannya. Maka apa yang turun dari jenggot itu termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh. Al-mas'alah tsaniyah yajib ghaslu al-lihyah al-khafifah allati tura al-basharah min wara'iha 'inda 'ammati ahli al-'ilm. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wajib hukumnya membasuh jenggot yang tipis. Nah, ini penting orang Indonesia ini. Jenggotnya tipis-tipis. Wajib hukumnya membasuh jenggot yang tipis. Yang kulit itu terlihat dari baliknya. Ya, yang kulit itu terlihat dari baliknya karena tipisnya sehingga terlihat kulit kita. Beda kalau tebel kan itu enggak kelihatan. Tapi ini terlihat. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. ويجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة الذي فوق بشرة الوجه لأن هذا الشعر من الوجه ومما تحصل به المواجهة. Dan wajib hukumnya membasuh yang nampak bagi seorang yang memiliki jenggot yang tebal. Jenggotnya tebal sehingga bagian kulitnya ini enggak kelihatan, maka yang wajib untuk dibasuh adalah yang nampak, yang ada di atas kulit wajah, yang terlihat, karena ini termasuk bagian dari wajah. Kenapa? Karena ketika seorang berhadapan itulah yang terlihat, itulah yang nampak, maka itu termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh. المسألة الثالثة لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة وبشرة الوجه التي تحتها عند عامة أهل العلم لأنهما مستوران فليس من الوجه الذي يجب غسله فأشبه ظاهر الأنف. Kemudian فأشبه باطن الأنف. Kemudian masalah yang berikutnya bahwa tidak ada kewajiban untuk membasuh bahagian dalam jenggot yang tebal. Ya, jenggotnya tebal, yang wajib dibasuh hanya bagian yang nampak saja, karena itu bagian dari wajah. Yang di dalamnya itu enggak ada kewajiban. Termasuk yang tidak wajib untuk dibasuh adalah kulit wajah yang tidak terlihat. Jenggotnya tebal sehingga kulit wajahnya tidak terlihat yang ada di balik jenggot tersebut. Ini menurut mayoritas para ulama. Kenapa? Karena ini semua dalam kondisi tertutup, tersembunyi, sehingga ketika berhadapan itu enggak terlihat, sehingga tidak termasuk bagian dari wajah yang wajib untuk dibasuh. Sehingga hukumnya ini sama seperti hukum apa yang ada di dalam hidung, yang terdapat dalam hidung enggak harus dibasuh. Maka seperti itu pula apa yang tersembunyi dari bagian bawah wajah kita karena tertutupi oleh jenggot yang tebal, maka itu tidak harus dibasuh. Al-mas'alah ar-rabi'ah min sunan al-wudu' takhlil al-lihyah 'inda 'ammah ahli al-'ilm bi idkhali asabi' al-yadayn wa hiya muballalah bil-ma' fi wasat sha'r al-lihyah. Dan termasuk di antara sunnah dalam berwudu adalah menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot ini menurut pandangan mayoritas para ulama, yaitu dengan memasukkan jari jemari kedua tangan dalam kondisi basah. Kedua tangan ini dibasahi dengan air lalu kemudian setelah itu di sela-sela bagian tengah dari jenggot tersebut. Lima warada fi hadith Uthman anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah rawah Tirmidhi wa dha'afahu jam'un min al-a'immah walakinahu qad warada at-takhlilu lil-lihyati 'an Ibn Abbas wa Ibn Umar bi asanid sahihah. Hal ini berdasarkan hadith Uthman radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa menyela-nyela jenggotnya. Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi dan dilemahkan oleh sebagian para imam-imam hadith. Namun hadith tentang adanya di sela-sela jenggot itu telah diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Ibn Umar dengan sanad-sanad yang sahih. Qala al-mu'allif thumma yadayhi ma'al mirfaqain thalathan. Wa hadha liqaulillahi ta'ala wa aydiyakum ila al-marafiq. Kemudian berkata Sa'd rahimahullah ta'ala, kemudian dia membasuh kedua tangannya bersama kedua sikunya sebanyak tiga kali. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan kalian hingga ke kedua siku kalian. Summiya al-mirfaqu bihadha al-ism li'anna al-insana yartafiqu wa yattaki'u dan siku ini dalam bahasa Arab disebut mirfaq. Dalam bahasa Arab disebut mirfaq. Kenapa disebut mirfaq? Dari kata irtafaqa. Irtafaqa yartifaqu. Irtafaqa itu artinya bertelekan, dia bersandar. Maka siku ini disebut mirfaq karena biasanya seorang menjadikan itu sebagai tempat sandarannya. Wa kalimat mirfaq ومرافق تطلق على الملاحق مثلا مرافق المعهد كالمكتبة والفصول و dan kata-kata mirfaq atau marafiq dalam bahasa Arab penggunaan sekarang ini itu juga disebutkan untuk pelengkap fasilitas yang ada di satu ma'had misalnya. Apa yang menjadi pelengkap masjid, misalnya ada perpustakaannya, ada semacam ruang-ruang tertentu, ruang tamu, itu disebut marafiq. Tanbih al-wajib ghasl jami' al-yadain min atraf asabi' al-yadain ila al-marafiq marratan wahidatan bil isbagh musbiqatan bil ijma'. Nah, di sini ada tanbih, peringatan bahwa yang wajib adalah membasuh, ketika membasuh tangan, yang wajib adalah membasuh seluruh tangan mulai dari ujung jari jemari. Dari ujung jari jemari sampai ke siku. Siku juga termasuk bagian yang harus terkena basuhan air wudu. Yang wajib adalah satu kali. Dia membasuhnya dengan sempurna. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. لماذا هذا التنبيه؟ Mengapa kami memperingatkan tentang hal ini? لأن بعض الناس يغسل كفيه في بداية الوضوء وغسل الكفين في بداية الوضوء سنة مستحبة. Karena ada sebagian orang ketika dia berwudu, di awal kali dia berwudu, dia membasuh tangannya sampai ke pergelangan dan ini hukumnya sunnah. Thumma idza ghasala wajhahu idza tawadda wa ghasala wajhahu wa intaqala ila yadayhi la yahtamu bi ghasl al-kaffayn yaghsil min huna wa yatruk al-kaffayn li'annahu qad ghasalahuma fi bidayat al-wudu' wa hadha al-ghuslu wajibun wa fard wa dhaka sunnah fala budda an yaghsil al-yadayn ila al-mirfaqayn min atraf al-asabi' ila al-mirfaqayn. Nah, setelah dia membasuh tangannya sampai ke pergelangan, yang itu hukumnya sunnah, lalu dia membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, dia membasuh tangan sampai ke siku. Nah, ketika dia membasuh tangannya sampai ke siku, dia tidak memperhatikan membasuh bagian pergelangan tangannya ini. Dia langsung membasuh dari bagian pergelangan sampai ke sikunya saja. Dengan persangkaan bahwa dia sudah membasuh di awal kali ketika dia memulai wudu. Ini kesalahan. Kenapa? Membasuh tangan sampai ke pergelangan tangan di awal wudu itu sunnah, tidak wajib. Berbeda dengan membasuh tangan sampai ke siku, itu termasuk rukun wudu. Wajib untuk dibasuh mulai dari ujung jari jemari sampai ke siku. Siku termasuk bagian yang harus dibasuh. Qala thumma yamsahu ra'sahu yabda'u bi muqaddami ra'sihi ila qafah thumma yaruddu yadayhi ila al-makan alladhi bada'a minhu. Lalu kemudian berkata Syekh Sa'd rahimahullah taala, lalu dia mengusap kepalanya. Dia memulai dari muqaddam ra'sihi, dari awal kepalanya ini, ila qafahu, lalu kemudian dia terus mengusapnya sampai ke belakang, ke tengkuk. Thumma yaruddu, lalu kemudian dia mengembalikan kedua tangannya sampai ke tempat semula di awal ketika dia mengusap. Wa hadha fihi fawaid, dan ini ada beberapa faedah. Al-ula al-wajib mashu jami'i ar-ra's marratan wahidah li'anna Allah amara bil mashi wa bara'atu adh-dhimmati bi yaqin la tahsulu illa idha masaha ar-ra's kullahu. Permasalahan yang pertama bahwa yang wajib adalah mengusap seluruh kepala satu kali. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusap. Dan terlepasnya tanggung jawab seorang, artinya seorang telah menunaikan kewajiban dengan penuh keyakinan apabila dia mengusap kepala secara menyeluruh. Qala As-Sa'di fi tafsirih, wa amma ar-ra's fa innahu yata'ayyanu isti'ab mas'ih. Diterangkan, disebutkan oleh Sa'd rahimahullah taala, adapun kepala maka merupakan sebuah keharusan untuk menyeluruh dalam mengusapnya. Waqala ba'dhum al-wajib mashu aghlabihi. Ada sebagian para ulama mengatakan yang wajib adalah mengusap mayoritas kepala. Wa huwa qawlun qawi. Dan itu termasuk pendapat yang kuat. Al-fa'idatu tsaniyah al-maqsudu mashu ar-ra's bi yadin wahidatin aw bi yadayn, lakin al-afdhal mashu ar-ra's bi yadayhi ma'an ittiba'an lis-sunnah. Kemudian permasalahan yang kedua bahwa yang dimaksud dengan mengusap kepala itu bisa dengan satu tangan dan bisa pula dengan kedua tangan. Namun yang afdal mengusap kepala dengan kedua tangan seluruhnya karena yang demikian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah ketiga, la yushra'u takraru mashh ar-ra's 'inda jumhur al-ulama li'adam wurudihi fi hadithin sahih. Faedah yang ketiga, tidak disyariatkan mengulang-ulangi dalam hal mengusap kepala. Jadi kalau mengusap kepala sekali aja, sekali ke belakang, sekali ke depan, mengulang-ulangi itu tidak disyariatkan menurut jumhur ulama karena tidak adanya hadith yang sahih yang menyebutkan demikian. Al-fa'idah al-rabi'ah, ghaslul ra's mujzi'un 'inda akthar al-ulama' walakinahu khilaf as-sunnah wa yukrahu ta'ammud dhalik wa takraruhu wa yushaddadu 'ala man ja'alahu 'adah. Permasalahan yang keempat tentang apa hukumnya membasuh kepala. Membasuh kepala. Tadi yang dibahas mengusap. Kalau membasuh apa hukumnya? Mayoritas para ulama mengatakan kalau seseorang membasuh kepalanya maka itu hukumnya sah. Namun yang demikian menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sengaja membasuhnya maka itu hukumnya makruh dan disikapi dengan keras apabila seorang menjadikan itu sebagai kebiasaannya. Setiap berwudu kepalanya dibasuh. Padahal yang disebutkan di dalam dalil adalah mengusap bukan membasuh. Al-fa'idatul khamisah, taharatul ra'si fiha syai'un min at-tashil. Falau kana 'ala ra'si sibghun lahu jirmun kal hinna' aw khalatat ar-ra's, fa innahu yajuzu al-mashu 'ala ar-ra'si ma'a wujudihi wa yashihhu al-wudu'. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج وكان يمسح عليه، والحديث في الصحيحين. Kata beliau, permasalahan yang kelima bahwa bersuci dengan mengusap kepala itu lebih dimudahkan karena diusap bukan dibasuh. Berbeda halnya dengan membasuh. Adapun kepala diusap, sehingga apabila di bagian kepala itu ada zat-zat yang lain, misalnya dia memakai hinna, daun pacar ditaruh di bagian kepalanya, atau ada campuran-campuran tertentu di bagian rambutnya, maka tidak mengapa dia tetap mengusap di atas kepalanya meskipun zat-zat tersebut atau bahan-bahan itu tetap ada nempel di kepalanya. Wudhunya hukumnya sah karena dia hanya dianjurkan untuk mengusap bukan membasuh. Dalil tentang hal ini bahwa Nabi SAW ketika haji beliau menggunakan daun pacar, ya, melakukan talbid, itu beliau seperti seorang yang membasahi, melembabkan rambutnya untuk dikumpulkan gitu, jadi lembab, itu namanya talbid. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengusap di atasnya. Al-fa'idatu as-sadisa man kanat talbasu asy-sya'ra as-sina'i wa yusamma al-baruka wa hiya muharrama فيجب عليها إزالتها ومسح الشعر الأصلي الذي تحتها. Kemudian faedah yang keenam, apabila seorang wanita memakai rambut buatan, konde, iya, konde namanya. Seorang wanita memakai konde, bahasa Arabnya baruka, dan itu hukumnya haram. Hukumnya haram, tapi kalau ada seorang wanita memakainya, pada saat dia berwudu, dia harus menghilangkan itu. Dia harus menghilangkan dan mengusap di atas rambutnya yang asli. Tanbih, lam yadhkur al-muallif mashh al-udhunayn wa huwa mustahab wa yashihhu mashh al-udhunayn bil-ma' alladhi masaha bihi ra'sah li'adam thubut dalil 'ala akhd ma' jadid. وإن مسحهما بماء جديد فهو أحسن لثبوت ذلك عن ابن عمر وخروجا من خلاف الجمهور الموجبين لذلك. هذا غفلة مني. نعم. إذن قول المؤلف ثم يمسح أذنيه وهو مستحب ويصح بالماء الذي مسح به رأسه. Iya, tadinya beliau menyangka bahwa Syekh tidak menyebutkan tentang mengusap kedua telinga. Namun disebutkan di matan ini ternyata ada bahwa Syekh menyebutkan lalu dia mengusap kedua telinga. Dan ini termasuk di antara amalan yang sunnah dianjurkan dan sah ketika seseorang mengusap kedua telinga dia menggunakan air yang dia gunakan untuk mengusap kepala. Jadi setelah dia mengusap kepalanya dengan air, dia mengusap dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, dengan sisa air itu dia gunakan untuk mengusap kedua telinga. Itu hukumnya sah. Ya sahhu bil ma' alladhi masaha bihi ra'sahu hakadha intahat al mas'alah. Naam. Naam. Wa sifatuhu kama ja'a fil hadith في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. Adapun tata cara mengusap telinga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, lalu kemudian ibu jari itu mengusap bahagian luar, bahagian luar dari kedua telinganya tersebut. Adapun telunjuk digunakan untuk mengusap pada bahagian dalam telinganya. Qawluhu thumma yaghsilu rijlaihi thalathan ay ma'al ka'bain Kemudian beliau mengatakan, lalu setelah itu dia membasuh kedua kakinya 3 kali, maksudnya membasuh kaki bersama dengan 2 mata kakinya termasuk yang harus dibasuh. Thumma yaghsilu rijlaihi thalathan, ats-tsalath sunnah wal wajib wahidah. Kata beliau, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Mengulangi basuhan menjadi 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib membasuh 1 kali. Wa yustahabbu takhlilu asabi' rijlaihi bi asabi' yadayhi. Dan termasuk di antara yang dianjurkan adalah menyela-nyela jari jemari pada kedua kaki dengan menggunakan jari jemari pada kedua tangan kita pada saat membasuh kedua kaki. Qala al-mu'allif fa in iqtasara ala ghaslatin wahidatin aw ghaslatayn fi a'dha'ihi jaza dhalik. Naqul wa ajza'a wa sahha. Jaza wa ajza'a wa sahha. Berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, apabila seseorang mencukupkan dengan sekali basuhan atau 2 kali basuhan pada anggota-anggota wudunya, maka yang demikian boleh dan hukumnya sah. Al-jawaz ya'ti fi al-usul al-jawaz wa fi 'inda al-fuqaha al-jawaz bi ma'na al-mubah. Jaiz bi ma'na mubah. Kata-kata jawaz, jaza, itu termasuk di antara maknanya artinya boleh. Wa adamul jawaz ma'nahu haram. Dan kata-kata adamul jawaz artinya tidak boleh, itu bisa bermakna haram. Wa ya'ti ahyanan 'inda al-fuqaha jaza bi ma'na yujzi'u wa yakfi wa yasih. Namun terkadang istilah para ulama ketika mereka mengatakan jaza, jaza itu artinya sah, ya, bahwa sah ketika dia melakukan hal itu. Wa adamul jawaz bi ma'na adam as-sihhati wal ijza. Sedangkan adamul jawaz tidak boleh artinya tidak sah melakukan perbuatan itu. Huna yunabbihu asy-syekh 'ala fa'idah wa hiya bayan al-qadr al-mujzi' min al-ghusl. Maka di sini asy-syekh menerangkan tentang kadar yang sah. Apa kadar minimal sahnya orang berwudu? Min ghusl al-a'dha wa huwa annahu ghuslatun wahidatun musbighatun. Iya. Jadi beliau hendak menjelaskan di sini bahwa sekali membasuh tanpa mengulanginya menjadi 2 kali atau 3 kali, sekali membasuh apabila itu sempurna maka itu hukumnya sah. Fa sifatul ijza' wal qadrul mujzi' min al-wudu ghuslatun wahidatun musbighatun ta'ummu al-'udwa bi an yajri al-ma'u 'ala jami' al-'udwi al-maghsul 'inda 'ammati ahli al-'ilm. Ya, jadi kapan dikatakan kadar minimal sekali membasuh yang itu sah dan mencukupi apabila air tersebut mengalir ke seluruh bagian anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh. Jadi ini yang harus dipahami bahwa perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu ada air yang mengalir. Kalau mengusap walaupun ada air tapi airnya tidak mengalir. Nah, ketika membasuh, 1 kali membasuh, maka yang mencukupi ketika seorang sekali membasuhnya, maka syaratnya itu air harus mengalir pada bagian anggota wudu yang dibasuh. Ini menurut pandangan mayoritas para ulama. Amma al-ghaslatu an-naqisatu allati la ta'ummu jami' al-'udhu wa tastaw'ibuhu wa tusbighuhu fa hadhihi la tuhsabu ghaslatan wahidah. Adapun membasuh tapi kurang, dalam artian dia tidak mencakup basuhannya ke seluruh bagian anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh, maka ini tidak teranggap sebagai sekali basuhan. Ra'aitu ba'd al-indonesiyyin fi al-masjid an-nabawi 'indahum al-bakhakh hadha madha istri wa ana sah. Wa yatawadda dakhil al-masjid hakadha thumma wudu. La budda min isalati al-ma' wa jarayan al-ma' 'ala al-'udhu. Iya. dan itu menyebar, dibuat konten. Jadi ada sebagian itu mempraktekkan, saya juga pernah melihat dia di Masjid Nabawi, dia mempraktekkan cara berwudu. Dia menggunakan yang semprot itu, ya, botol yang bisa nyemprot. Dia praktekkan bahwa begini cara berwudu. Kalau kita nggak perlu keluar dari masjid, ya, kemudian merasa kesulitan, maka cukup berwudu di dalam masjid. Dia praktekkan, dia siram-siram seperti itu. Dalam kondisi airnya itu tidak mengalir, ya, jadi dia sebenarnya statusnya seperti mengusap. Airnya tidak mengalir, maka yang demikian tidak mencukupi dan tidak dikatakan bahwa dia berwudu dengan cara yang disyariatkan. فهذا الذي ذكره المؤلف اخيرا هو القدر المجزئ وصفه الاجزاء. Jadi apa yang boleh disebutkan terakhir di sini oleh Syekh Sa'di, ini adalah kadar minimal sahnya berwudu. الاقتصار على اعضاء الوضوء الواجبه مره واحده مسبغه. Yaitu mencukupkan dengan sekali basuh, tapi mencakup seluruh anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh, walaupun satu kali itu sudah mencukupi. Wasifatul kamal atau as-sifatul kamilatul mustahabbah an ya'tiya bil arkani wal furudhi wal wajibati wal mustahabbat thalathan. Adapun cara yang sempurna, apabila seorang hendak berwudu dengan cara yang sempurna, maka dia melakukan, mendatangkan setiap dari rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan dia membasuh anggota-anggota wudu tersebut sebanyak 3 kali. Wal muhimmu huna ma dzakarahu al muallif anna al iqtisar 'ala al 'udwi marratan wahidah mujzi' wa ja'iz. Dan yang terpenting di sini, yang patut untuk menjadi perhatian, bahwa mencukupkan dengan sekali membasuh namun sempurna itu adalah hal yang diperbolehkan dan hukumnya sah. Wa min sunanil wudu at-tathlithu ghaliban wa huwa al-akmal wal afdal. Termasuk di antara sunnah wudu adalah mengulangi basuhan sampai 3 kali, dan itu yang secara umum, itu yang paling sempurna. Wa at-tathniyatu ahyanan, dan membasuh sebanyak 2 kali kadang-kadang. Wa at-tanwi'u ahyanan, udhu marratain wa udhu thalathan wa hakadha. Dan kadang-kadang berbeda-beda jumlah basuhannya. Ini juga termasuk di antara sunnah. Kadang-kadang dia melakukan itu, membasuh ini 2 kali, membasuh yang ini 3 kali. Wal iqtisaru ala wahidah wa huwa al-wajib. Dan mencukupkan dengan sekali basuhan yang menyeluruh, itulah yang wajib. Wa kullu hadhihi sifat qad waradat fi sahih al-Bukhari. Semua tata cara berwudu ini telah disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Wa min al-masail huna annahu la tushra'u az-ziyadatu 'ala ath-thalath ghaslat. Falam yunqal 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam az-ziyadatu 'ala thalath, bal warada fi ba'd al-ahadith an-nahy 'an dhalik fi qawl an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faman zada 'ala hadha faqad asaa'a wa ta'adda wa dhalam. Dan termasuk di antara hal yang penting untuk diperhatikan di sini, tidak disyariatkan membasuh lebih dari 3 kali. Tidak disyariatkan membasuh lebih dari 3 kali pada saat berwudu, karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penambahan lebih dari 3 kali basuhan. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudunya 3 kali, kata beliau, barang siapa yang menambah, maksudnya menambah lebih dari 3 kali, maka sungguh dia telah berbuat keburukan, dia telah melampaui batas, dan dia telah berbuat zalim. Qala wa ghaslu hadhihi al-a'dha' al-arba'ati fardun faradahu Allah fi kitabih, ay marratan wahidah, ghasluha marratan wahidah fard. والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Lalu berkata Syekh, membasuh 4 anggota wudu ini merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah tangan kalian. Basuhlah wajah kalian pertama. Kemudian tangan kalian sampai ke siku, yang kedua. Kemudian usaplah kepala kalian, yang ketiga. Kemudian basuhlah kaki kalian hingga kedua mata kaki kalian. Jadi empat anggota wudu yang harus dilakukan, membasuhnya atau mengusapnya. Hadhihi al-a'dha al-arba'a furudun bil ijma'. Maka empat anggota wudu ini adalah merupakan perkara yang wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala wa kadzalika at-tartibu bainaha wal muwalah hadhani fardhan min al-furud al-mukhtalaf fiha. Kemudian kata beliau, demikian pula berurutan, melakukannya secara berurutan, dan al-muwalah, yang dimaksud al-muwalah tidak ada jeda. Setelah selesai membasuh anggota wudhu, maka berpindah, langsung berpindah ke anggota wudhu yang berikutnya. Kedua hal ini, yaitu melakukannya secara berurutan dan tidak ada jeda, keduanya merupakan bagian dari perkara-perkara yang diwajibkan untuk pada saat dia berwudhu, yang diperselisihkan oleh para ulama. وقد ذكر الشيخ في تفسيره أنهما شرطان وبين ذلك بالأدلة. Dan Syekh telah menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa kedua amalan ini, melakukannya secara berurutan, kemudian tidak ada jeda antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang berikutnya, keduanya merupakan syarat sahnya wudhu, dan beliau menyebutkan dalil-dalilnya. وهنا فائدة وهي أن بعض العلماء ذكر أنها تسقط الموالاة بالعذر كمن انقطع عنه الماء أثناء الوضوء أو انشغل بإزالة مانع من وصول الماء فهذا لو تأخر قليلا بين عضو وعضو لا يضر لأنه في مصلحة العبادة والوضوء. Kaitannya dengan tidak boleh ada jeda antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang berikutnya, disebutkan oleh para ulama gugur kewajiban muwalah itu apabila ada udzur, apabila seseorang memiliki udzur. Misalnya dia sedang berwudu, di pertengahan wudu tiba-tiba airnya mati, tiba-tiba airnya mati, atau misalnya dia tersibukkan untuk menghilangkan sesuatu yang ada di bagian tubuhnya yang dikhawatirkan air itu tidak mengenai bagian dari anggota wudu tersebut, maka itu menjadi udzur baginya. قال وأما النية فإنها شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وغيرهما. Lalu kata beliau, adapun niat, maka berniat merupakan syarat sahnya seluruh jenis ibadah, apakah itu bersuci, solat dan yang lainnya. والدليل إنما الأعمال بالنيات وسبق بيان مباحث النية في القواعد الفقهية. Dan dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan telah lalu pembahasan tentang hadis ini dalam penjelasan kita ketika menerangkan tentang manzumah al-qawaid al-fiqhiyah. Min as-sunan ba'da al-intihai min al-wudu an ya'tiya bi dhikri al-warid ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dan termasuk di antara amalan sunnah setelah selesai berwudu, hendaknya seseorang mengucapkan zikir yang diriwayatkan di dalam hadis, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa bihadza yantahi alwudhu' as-sahih. Maka dengan cara yang demikian kita telah menyelesaikan wudu yang sahih, yang benar. Faman tawadda'a hadza alwudhu' as-sahih fa innahu yabqa 'ala taharatihi ma lam ya'ti binaqid. Maka barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sahih yang telah kita sebutkan tadi, maka dia berstatus sebagai orang yang suci, dan dia tetap berada dalam kesuciannya selama dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudunya. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل في المسح على الخفاف والجبائر أو الخف والجبيرة. Kemudian setelah itu Al-Syeikh berpindah kepada permasalahan yang berikutnya, yaitu hukum-hukum seputar memakai sepatu khuf, demikian pula apabila seseorang memiliki perban pada bagian tubuhnya. قبل أن نبدأ نسأل عن بعض الطلاب الذين لا نراهم قد يكونوا موجودين لا نراهم. الأخ عبد الحفيظ أين هو؟ عبد الحفيظ موجود؟ ارفع يدك. مريض شفاه الله وعافاه. أحمد حسين، أحمد حسين موجود؟ لم أره في الدروس الماضية. أحمد حسين. رافع موجود؟ رافع الآخر، محمد رافع موجود اليوم والعصر أمس. نعم رافع موجود الحمد لله. من بقي معنا أيضا؟ ريان، أخونا ريان أين هو؟ ريان لم نره، موجود أو مسافر؟ ها؟ مسافر، لا بأس. بسم الله. يمكن طيب. Kemudian kita memasuki pasal yang berikutnya. Berkata Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, faslun, fa'in kana alaihi khifafun min juludin au ghairiha. Apabila seseorang mengenakan khuf atau sepatu yang terbuat dari kulit atau selainnya, waqad labisaha wa huwa tahir, dan dia memakai atau mengenakan sepatu tersebut dalam keadaan dia suci, falahu ayyam sahaha badal ghasli ar-rijlain, maka boleh baginya mengusap di atas sepatu tersebut sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Lil muqimi yawmun wa laylah, apabila dia berstatus sebagai muqim, maksudnya tidak safar, maka waktunya sehari semalam. Walil musafir thalathatu ayyamin bilayalihinna, adapun jika dia sebagai seorang musafir, maka dia boleh mengusapnya selama 3 hari 3 malam. Wadhalika khasun bil hadathil asghar, dan ini khusus tentang bolehnya mengusap apabila dia dalam keadaan berhadath, hadath kecil. هنا خمس مقدمات لكن نتركها اختصارا لأجل الوقت ونبدأ في التعليق على المتن. Di sini ada beberapa mukaddimah namun sengaja kita meninggalkannya untuk meringkas waktu. أولا قوله وقد لبسها وهو طاهر فيه مسائل. Kata beliau, dan dia memakai sepatu itu dalam keadaan dia suci, maka di sini ada beberapa permasalahan. Mas'alatul ula fi hadha bayanun li syart al-awwal wa huwa an yakuna asy-syakhs mutatahhiran wa an takuna al-qadaman tahiratayn taharata ghusl hala lubsi al-khuf wa hadha bil ijma' li hadits al-Mughirah. Permasalahan yang pertama ini hendak menjelaskan tentang syarat pertama bolehnya mengusap di atas sepatu, yaitu seseorang ketika dia memakai sepatu dia harus dalam keadaan suci, dia harus dalam keadaan suci, dan kedua kakinya itu dalam keadaan suci sebelum dikenakan sepatu, sebelum dia memakai khuf, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, berdasarkan hadis Al-Mughirah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi maksudnya sebelum antum memakai sepatu, apabila ingin mengusap di atasnya, antum harus meyakini bahwa antum dalam keadaan suci terlebih dahulu. Harus dalam keadaan suci. Misalnya engkau setelah berwudu, selepas berwudu engkau memakai sepatu, wudumu dalam kondisi belum batal, maka pada saat engkau mengenakan sepatumu engkau dalam keadaan suci. Itu syarat pertama. Amma idza kana asy-syakhsu mutatahhiran taharata tayammum بأن تيمم ثم لبس خفيه فإنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ ويغسل قدميه عند جمهور العلماء، وهو المشهور عند الشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. Adapun jika misalnya seseorang dia bersuci tapi dengan cara tayamum, dia bersuci dengan cara tayamum, setelah tayamum lalu dia memakai kedua sepatunya, maka apabila dia menemukan air maka wajib baginya berwudu dan wajib baginya melepas kedua sepatunya untuk membasuh kedua kakinya. Ini menurut pandangan jumhur ulama, dan ini yang masyhur dalam madhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajada al-ma falyumissahu basharatahu, apabila dia telah menemukan air maka hendaknya dia menyentuhkan air itu ke kulitnya, maksudnya dia wajib untuk segera berwudu. Al-mas'alatu tsaniyah, dhahaba ba'd ahli al-'ilm ila annahu yushtaratu li sihhati al-mas'h an yalbasa al-khuffayn وهو طاهر أي بعد اكتمال طهارة القدمين، لحديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا شك أن هذا هو الأفضل والأحوط. Permasalahan yang kedua, sebagian para ulama mereka mensyaratkan tentang sahnya boleh mengusap di atas sepatu bahwa dia memakai kedua sepatu itu dalam keadaan dia telah sempurna kesuciannya, dalam keadaan dia telah sempurna dalam kondisi suci. Hal ini berdasarkan hadis Al-Mughirah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan keduanya, maksudnya enggak perlu dilepas karena aku memasukkan kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Dan tidak diragukan bahwa yang demikian tentu lebih afdal dan lebih berhati-hati. Maksudnya gini, kadang seseorang dia belum sempurna wudhunya, dia sudah memakai sepatunya. Misalnya dia berwudhu ya, dalam kondisi dia berhadas. Kemudian setelah itu dia berwudhu, dia membasuh satu kakinya, dia belum membasuh kakinya yang kedua, kakinya yang satu sudah dipakaikan sepatu. Padahal belum sempurna bersucinya. Ya. Itu salah satu penggambarannya. Jadi yang afdal kata beliau, basuh dulu kedua-duanya. Kamu berwudu secara sempurna, membasuh keduanya, baru kemudian setelah itu engkau memakai kedua sepatumu. Paham? Ngerti? Paham ya? Ya. Alhamdulillah. Kuntu uridu an ashrah hadha fa waffarta alayya. Jazakallahu khairan. Tayyib, thaniyan qawluhu falahu an yamsahaha badala ghasli ar-rijlayn. Yamsahaha kada indak? Nah. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan maka boleh baginya untuk mengusapnya sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Jadi tidak perlu dia melepaskan kedua sepatunya untuk membasuh kedua kakinya. Lahul masih bisarfin nazar an al-maqsid wal-gharad min libsihima fasawa'an labisahuma thumma tara'a lahu an yamsaha alayhima أو لبسهما لأجل التخفيف بالمسح عليهما لأن هذا مقصود شرعي صحيح. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mengusap, mengusap di atas sepatunya sebagai pengganti membasuh kedua kakinya, ya, tanpa dia harus melihat apa sih tujuannya, mengapa dia mengusap keduanya. Yang terpenting diperbolehkan bagi dia untuk mengusapnya. Ya. Apakah dia memakai keduanya lalu kemudian setelah itu nampak bagi dia untuk mengusap di atasnya, atau dia memakai keduanya dengan tujuan untuk meringankan daripada membasuh, maka dia merasa lebih ringan, lebih mudah untuk mengusap di atasnya, maka ini semua diperbolehkan karena ini merupakan tujuan yang disyariatkan yang hukumnya sah. وسواء نوى المسح عليهما عند اللبس أو لبسهما ولم ينوي المسح عليهما عند الوضوء لعدم دليل الاشتراط، ولأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية. Dan sama saja dalam hal ini, apakah dia memakai kedua sepatunya itu memang sudah ada niat untuk mengusap di atasnya, atau dia tidak punya niat sama sekali, ya. Intinya apabila terpenuhi syaratnya, dia memakai kedua sepatunya dalam keadaan suci, maka dia boleh mengusap di atas kedua sepatunya tersebut, apapun alasannya, apapun niatnya. Karena amalan ini itu berkaitan dengan hukum, ada hukum maka ada amalan, ya. Ketika diperbolehkan dan terpenuhi hukum-hukum untuk diperbolehkan mengusap di atas sepatunya, maka diperbolehkan dia melakukan amalan tersebut. Qauluhu falahu an yamsahaha badala ghasl ar-rijlain, hadha fihi masail. Perkataan beliau bahwa boleh dia mengusap di atas sepatunya sebagai pengganti membasuh kedua kaki, di sini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula la yajibu mashul khuff kullihi bil ijma'. Permasalahan yang pertama, ketika mengusap sepatu, tidak harus mengusap seluruh bahagian sepatunya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal wajibu mashu a'lah jami'ihi aw aktharihi. Yang wajib adalah mengusap bahagian atas sepatu. Apakah seluruhnya atau secara umum mayoritasnya? ما الفرق بين الخف والنعل؟ مقصودي ما الفرق بين الخف والنعل؟ لا عندكم التسمية مقصودي في الترجمة. جيد. أحسن. صندل. لحديث علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أحمد وأبو داود وصححه جمع من العلماء كالألباني والوالع وغيرهم. هل ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggung kedua sepatunya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan sekelompok dari kalangan para ulama, di antaranya Al-Albani dan Al-Wadi'i. المسألة الثانية لا يستحب مسح أسفل الخف ولا جانبيه ولا تكرار ولا غسل الخف بدلا من مسحه فإن فعل أجزأ وأما المواظبة على ذلك فمن المخالفات والبدع. Permasalahan yang kedua, tidak dianjurkan mengusap bagian bawah sepatu, bagian bawah khuf, dan mengusap sampingnya, ya. Mengusap bagian sampingnya. Jadi dia mengusap-usap atasnya, sampingnya, bawahnya juga diusap. Itu tidak dianjurkan yang demikian. Dan tidak pula dianjurkan mengulang-ulangi usap, diusap berkali-kali. Itu enggak dianjurkan. Ya. Dan tidak dianjurkan membasuh sepatu sebagai pengganti dari mengusapnya. Karena yang disyariatkan mengusap bukan membasuh. Apabila dia melakukan itu, maka hukumnya sah. Namun kalau dia rutin melakukannya, maka ini termasuk di antara perkara yang menyelisih sunnah dan termasuk di antara amalan bid'ah. Indana khuffan wa indana jawraban wa indana na'lan. Jadi di sini yang perlu kita ketahui, ada istilah khuf. Ya, kalau kita terjemahkan, ya mau enggak mau kita terjemahkan sepatu, nanti akan diterangkan ada perbedaannya. Ada khuf atau sepatu, ada kaus kaki, dan ada sendal. هناك النعلان, النعلان المقصود بهما سباتو عندنا. Ada jenis sendal, bahasa Arabnya sendal itu na'al, ya, yang dia disebut na'al, tapi kami dalam bahasa Arab itu dalam pandangan antum ini juga sepatu, tapi dalam bahasa Arab itu disebut na'al. يعني الجوربان ليس لهما الذي من الجلد ليس لفظ خاص. الجوربان مثل الذي يلبسون في الحرم من الجلد خفيف, جلد خفيف. ليس لهما اسم عندكم؟ خف. الحمد لله. طيب طيب، قال المسألة الثالثة، بين لهم كما ترى. نعم بين لهم، بين لهم. ما ذكرت في الأعلى لكن حذفت المقدمات. Jadi yang perlu untuk diperhatikan bahwa yang namanya khuf itu menutupi mata kaki, ya. Khuf itu menutupi mata kaki. Jadi dia harus di atas mata kaki. Itu baru disebut khuf. Yang kemudian ada hukum mengusap di atasnya. Maka sepatu-sepatu yang menutupi mata kaki itu hukumnya sama seperti khuf. Nah, ada sebagian sepatu-sepatu yang kita kenakan itu di bawah mata kaki. Nah, itu tidak sesuai dengan standar khuf. Dia tidak disebut khuf dalam bahasa syariat. Dia disebut khuf kalau menutupi bagian mata kaki tersebut yang kemudian diperbolehkan mengusap di atasnya. Mbab al-fa'idah, 'inda al-'arab yaqulun sandal wa la ya'rifuna isman akhar akthar min sandal, yani huwa ashhar lafz 'indahum. Kalimat sandal wa mutur, هذا اللفظ مشهور عند العرب أكثر من غيره، فليس هناك لفظ أشهر من لفظ أشهر منه. Iya, sebagai faedah bahwa orang-orang Arab juga masyhur dari mereka itu menyebut sandal, sandal juga mereka sebut sandal gitu. Ya, mereka juga menyebutnya sandal. Demikian pula motor. Ya, yang masyhur mereka sebut motor, ya motor. Gitu. Ya, kadang-kadang santri kalau menyebut motor kan sesuai yang di buku, ad-darrajatun nariyah. Orang Arab enggak paham apa maksudnya ad-darrajatun nariyah, enggak paham mereka. Pahamnya motor. Antum bilang motor sudah paham. Fa idza qultu lahu ma ma'nahu bil arabiyyah, sayaqul lak motor. Ma ma'nahu bil arabiyyah, sayaqul lak sandal. Wa la yastati' an yazid 'ala dhalik fil ghalib. Iya. Jadi kalau disebut ini apa bahasa Arabnya? Sandal, sandal. Motor gitu. المسألة الثالثة قوله بدل غسل الرجلين، هنا المقصود أن الأصل والعزيمة غسل الرجلين والمسح رخصة وبدل. Permasalahan yang ketiga, ketika Syekh Sa'di mengatakan mengusap sepatu pengganti membasuh kedua kaki, artinya apa? Asal hukumnya atau yang disebut azimah, azimah asal hukumnya adalah membasuh kedua kaki, itu asal hukumnya. Sedangkan mengusap itu adalah bentuk rukhsah, keringanan dalam syariat dan alternatif menggantikan hukum membasuh kedua kaki. Walaysa ma'na annahu badal la yajuzul intiqalu ila al-badal illa inda adam al-asl kama bi tayammum, laysa hakadha. Namun bukan makna dari perkara ini bahwa kita tidak boleh berpindah kepada alternatif atau kita tidak boleh mengambil sebuah rukhsah, keringanan, selama kita mampu untuk melakukan yang menjadi hukum asal. Tidak. Ini beda hukumnya dengan tayammum. Kapan kita boleh tayammum? Kalau enggak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Tapi kalau mengusap di atas sepatu, tidak begitu. Walaupun antum mampu membasuh kedua kaki, boleh hukumnya mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Fa yajuzu lil insani an yamsah wa yajuzu lil insani an yakhla' wa yaghsil. Jadi kedua-duanya diperbolehkan. Boleh bagi seseorang tidak melepaskan kedua sepatunya lalu dia mengusap di atas. Wal afdalu 'inda ba'd al muhaqqiqin ka syaikh al Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Qayyim wa man tabi'ahuma an al insana idza kana labisan على طهارة فليمسح ولا يتكلف نزعهما ليغسل وإن كان نازعا فإنه يغسل ولا يتكلف لبسهما ليمسح. Jadi kedua-duanya boleh. Lalu mana yang lebih afdal? Membasuh kedua kaki atau mengusap kedua sepatu? Yang afdal dia melakukan mana yang lebih mudah, mana yang lebih ringan sesuai dengan kondisinya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dari ahli tahqiq, Syekhul Islam Taimiyah, Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau dia sedang memakai sepatu, jangan dia membebani dirinya untuk melepaskannya agar dia membasuh kedua kakinya. Tidak, ya sudah dia mengusap di atasnya. Atau sebaliknya, dia sedang tidak memakai sepatu, maka tidak perlu dia mencari sepatu untuk dia pakai, lalu kemudian dia mengusap di atasnya, akhirnya terbebani. Tapi mana yang dia dalam kondisi demikian, itu yang mudah, itulah yang dia lakukan. Wa inna ma nastafidu min kawni ghasl ar-rijlain huwa al-asl ba'd al-furu'. Namun kita mengambil faedah ketika kita mengetahui bahwa asal hukumnya adalah membasuh kedua kaki, maka di sini kita bisa mengambil faedah ada beberapa permasalahan. Al-far'u al-awwal ghasl ar-rijlain huwa al-asl ay idha hasala ash-shakk fi al-muddah هل كان أول مسحه وقت الظهر أم وقت العصر فعليه أن يعمل بالأحوط ويجعله وقت الظهر لماذا؟ لأن الأصل غسل الرجلين فنرجع إلى الأصل ولا يجوز المسح إلا فيما نتيقنه. Permasalahan yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa asal hukumnya adalah membasuh kedua kaki, nah ketika seseorang ragu, misalnya dia sebagai musafir. Musafir tadi berapa hari? Tiga hari, tiga malam. Anda dikritisi contohnya. Ayo. Idan lil muqim. Idza hasal asy-syakk lil muqim. Ayo, خلاص. Contohnya untuk yang mukim. Untuk yang mukim, berapa tadi? Sehari semalam. Dia memulai mengusap sepatu, apakah di waktu zuhur atau di waktu asar? Ya, kan 24 jam masanya, masa berlaku mengusap di atas sepatu. Keesokan harinya dia lupa, saya kemarin itu mengusap di waktu zuhur atau di waktu asar. Tiba waktu zuhur, kalau di waktu asar berarti kan bisa di lebih lama lagi gitu, nunggu sampai 24 jam. Jadi ragu apakah di waktu zuhur atau di waktu asar, maka dalam kondisi seperti ini dia melakukan hal yang lebih berhati-hati sehingga dia mengambil waktu yang paling lama, yaitu waktu zuhur. Ya, sehingga dalam kondisi demikian dia membuka sepatunya lalu kemudian dia membasuh kedua kakinya, karena hukum asalnya adalah membasuh kedua kaki. الفرع الثاني إذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر أو إذا شك في ابتداء المسح هل كان في الحضر أم في السفر. Demikian pula permasalahan yang kedua, ketika seseorang ragu kapan dia memulai mengusap sepatunya, apakah ketika safar ataukah ketika hadar. Kalau ketika safar kan berarti jedanya masih lama, 3 hari 3 malam. Atau ketika mukim, berarti sehari semalam. Dia ragu. Aqwal lil ulama, lakin asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah yaqulun, mata ijtama'a hadar wa safar yughallabu janibul hadar. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menyikapi hal ini. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali mereka mengatakan kapan berkumpul dua hal ini, artinya terjadi keraguan apakah dia mengusapnya ketika safar atau ketika hadar, hadar maksudnya mukim, maka dia lebih mendominasi pada saat mukimnya karena itu lebih sedikit ya jedanya, hanya 24 jam beda dengan safar 3 hari 3 malam. فالمشهور عندهم انه يمسح مسح مقيم لان الاصل غسل الرجل والمسح رخصة. Maka yang masyhur dalam madhab mereka Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa dia menyikapi mengusap itu seperti mengusapnya orang yang mukim. Mengusapnya orang yang mukim. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah membasuh kedua kaki. Sedangkan mengusap itu adalah rukhsah keringanan. Fa idza lam yatayaqqan syart ar-rukhsah raja'a ila asli al-fard wa huwa al-ghasl. Sehingga apabila dia tidak meyakini adanya syarat diperbolehkan dia untuk melakukan keringanan tersebut, yaitu mengusap di atas sepatu, maka dia kembali kepada hukum asal, yang wajib yaitu membasuh kedua kaki. Qawluhu lil muqimi yawmun wa laylah, hadha lam taqra'. Lam taqra'hu wa lam tutarjimhu. Illa qara'tu. Lil muqimi yawmun wa laylah wa lil musafiri thalathatu ayyamun bi layaliha. Hadha fihi bayanun lis syart tsani wa huwa an yakuna al mas'u fil muddah al mu'aqqatah allati yajuzu fiha al mas'. Wa hiya allati dzakarha al mu'allif. Perkataan As-Sa'idi rahimahullah, bagi orang yang mukim boleh mengusap sehari semalam. Bagi seorang yang musafir 3 hari 3 malam. Maka ini menjelaskan syarat yang kedua, bahwa mengusap itu ada waktunya yang telah ditentukan, yang dengannya diperbolehkan bagi seseorang untuk mengusap sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'idi. Wa fihi masail. Mas'alatul ula, المسح بعد انتهاء المدة غير صحيح وتجب إعادة الصلوات. Ada beberapa permasalahan tentang hal ini. Yang pertama, mengusap setelah habis masa berlakunya, maka mengusap hukumnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena sudah selesai masa berlakunya, sudah expire. Ya, sehingga tidak sah lagi. Sehingga dia wajib untuk mengulangi bersucinya tersebut apabila dia bersuci dengan cara mengusap sementara masa berlakunya sudah habis, maka dia harus mengulangi bersucinya untuk salat. Al-mas'alah ats-tsaniyah tabda'u muddatul mas'h min awwal mas'h ba'da al-hadath wa tantahi muddatul mas'h bimaji'i al-waqt al-mumathil lahu fil yawm at-tali lil-muqim. Permasalahan yang kedua, kapan dimulai perhitungannya? Awal perhitungan ya, dimulainya itu ketika awal kali dia mengusap setelah berhadas. Dia kan pakai sepatu. Ketika dia memakai sepatu, setelah itu dia berhadas. Dia tidak melepaskan sepatunya. Lalu dia berwudu. Nah, ketika awal dia berwudu setelah berhadas itu, maka dia mengusap di atas sepatunya. Nah, dimulai dari situ. Itu awal antum menghitung permulaan masa mengusap di atas sepatu. Dan selesai masa mengusap di atas sepatu adalah ketika datangnya waktu yang semisalnya pada hari yang berikutnya bagi seorang mukim, atau dalam istilah kita 24 jam engkau memulai mengusap setelah berhadas di waktu zuhur. Nah, di hari berikutnya di waktu zuhur 24 jam. المسألة الثالثة إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل طهارته لأن الأصل بقاء الطهارة. Permasalahan yang ketiga, apabila telah selesai masa berlakunya seorang mukim sehari semalam, awal dia mengusap di waktu zuhur misalnya, berarti 24 jam. Dalam keadaan dia suci, keesokan harinya tiba waktu zuhur, dia masih dalam keadaan suci, wudunya enggak batal. Wudunya tidak batal. Apakah setelah 24 jam secara otomatis wudunya batal? Nah, itu yang beliau maksud. Kata beliau, tidak batal karena asalnya dia dalam keadaan suci. Sekedar memasuki masa 24 jam tidak kemudian secara otomatis wudunya menjadi batal, tidak. Fahada wudu'un syar'iyyun sahih wa intihau muddatil mashh laysat minan nawaqid. Maka asalnya dia berwudu dengan wudu yang disyariatkan, yang sah. Selesainya masa berlakunya itu bukan termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu seseorang. Qala al-mu'allif wa dhalika khassun bil hadath al-asghar. Hadha fihi bayanun lis-syart ats-tsalith an yakuna al-mas'u fi at-taharati al-kubra wa hiya al-wudu'u min al-hadath al-asghar. Amma al-mas'u fi at-taharati al-kubra wa hiya al-ghuslu min al-hadath al-akbar fala yashih. لأنه يجب غسل القدمين بالإجماع إلا في حال الضرورة. Perkataan Syekh As-Sa'id rahimahullah ta'ala, Wa dzalika khasun bil hadatsil asghar, bahwa bolehnya mengusap di atas sepatu itu khusus pada hadats kecil yang diangkat dengan cara berwudu, khusus yaitu mengusapnya ketika seseorang bersuci dengan bersuci yang kecil, maksudnya berwudu, bukan dalam hal-hal yang dia wajib mandi di sana. Adapun mengusap untuk bersuci yang besar, maksudnya mandi dari hadas akbar, dia dalam keadaan junub misalnya, maka itu tidak boleh, tidak sah. Dan karena dia wajib untuk membasuh kedua kakinya, namanya mandi, harus membasuh seluruh tubuhnya termasuk kedua kakinya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, terkecuali dalam kondisi darurat. Kalau in kana ala ba'dhi a'dha'ihi tahara. Lalu kemudian berkata Syekh Sa'id rahimahullah taala, wa in kana ala ba'dhi a'dha'i taharatihi jabirah aw khirqah aw dawa' muttarran ila wad'ihi falahu al-mashu ala dhalika في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ ليس لذلك توقيت. Kata beliau, apabila pada sebahagian anggota-anggota wudhunya, apabila dia bersuci, itu ada perban, dia mengalami kecelakaan atau luka sehingga diperban, atau ada kain yang menutupi pada bahagian-bahagian anggota bersucinya, atau ada obatnya yang dia harus meletakkannya, maka diperbolehkan baginya untuk mengusap di atas perban itu atau di atas kain tersebut, apakah pada hadas akbar ataukah pada hadas asghar, sampai dia sembuh, dan itu tidak ada batasan waktunya. Fihi ست مقدمات ومسائل نتركها وننتقل إلى قوله مضطرا إلى وضعها، وهذا فيه مسائل. Dan di sini Syekh Sa'di ada mukaddimah namun kita tinggalkan, dan di sini beliau mengatakan dia terpaksa untuk meletakkannya, dia terpaksa untuk melakukan perban pada bagian tubuh tersebut. مسألة الأولى يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون مضطرا إلى وضعها أو محتاجا إلى وضعها. Permasalahan yang pertama disyaratkan tentang bolehnya mengusap di atas perban apabila terpaksa dia meletakkannya atau dalam kondisi dia sangat butuh untuk memperban pada bagian tubuh tersebut. ومن أمثلة ذلك وضع الجبيرة لأجل التئام الكسر. Termasuk di antara permisalan tentang hal ini adalah meletakkan al-jabira, perban atau gips ya, untuk ketika terjadi patah ya, berupaya disambung ya dengan menggunakan gips agar kemudian bisa tersambung kembali. أو وضع العصابة أو الخرقة لأجل علاج مرض أو لأجل تغطية الجرح الذي إذا بقي مكشوفا يتضرر أو يؤخر البرء والشفاء أو يسبب شينا فاحشا على عضو ظاهر. Atau misalnya dia meletakkan perban atau kain dengan tujuan mengobati sesuatu yang sakit atau menutupi luka yang terdapat pada bagian tubuhnya yang apabila dia dibiarkan terbuka maka hal itu dapat menimbulkan kemudaratan atau dapat memperlambat kesembuhannya atau menyebabkan sesuatu yang buruk yang ada pada anggota tubuhnya yang nampak. المسألة الثانية إذا لم يكن مضطرا ولا محتاجا فليس له المسح على الجبيرة. Permasalahan yang kedua berarti apabila tidak dalam kondisi terpaksa dan tidak ada keperluan atau kebutuhan untuk menutupnya dengan perban atau yang semisalnya atau gips, maka tidak diperbolehkan baginya mengusap di atasnya. فإذا كان الشخص يضره الغسل أو المسح أو تغطية الجرح. إذا كان الشخص يضره غسل العضو أو مسح العضو أو تغطية العضو بأن أمره الطبيب بأن يتركه مكشوفا. Iya. Misalnya dia dalam kondisi luka, lalu kemudian dia menutupnya. Yang ketika dia menutupnya justru itu memudaratkan dia. Ya. Dokter memerintahkan dia untuk membiarkan dia dalam kondisi terbuka, membiarkan luka itu dalam kondisi terbuka, jangan dia menutupnya. Kemudian قال ابن عثيمين فهذا يتعين عليه التيمم وهذا أقرب الأقوال في المسألة. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan orang seperti ini luka terbuka kalau terkena air memudaratkan, kalau diusap memudaratkan. Dokter mengatakan harus tetap dalam kondisi terbuka, enggak boleh diperban. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam kondisi seperti ini wajib baginya bertayamum. المساله الثالثه اذا كان مضطرا او محتاجا فان الضروره والحاجه تقدر بقدرها زمانا ومكانا اي وقدرا، فلا يجوز له ان يتجاوز موضع الحاجه وموضع الكسر او الجرح وما يلزم لاجل ربطها للحاجه، ولا يجوز له ايضا ان يطيل المده وهو لا يحتاج الى هذه المده. Permasalahan yang ketiga, apabila memang dia dalam kondisi terpaksa atau memiliki kebutuhan yang mendesak untuk menutup pada bagian-bagian luka tersebut atau perban, maka yang namanya darurat, yang namanya kebutuhan itu sesuai dengan kadarnya, baik yang berkaitan dengan waktu, demikian pula kaitannya dengan letaknya, kadarnya, tempatnya. Maka tidak diperbolehkan seseorang menutup pada bagian tubuhnya melewati batas kebutuhan, ya. Yang perlu diperban hanya jari telunjuknya misalnya. Diperban sampai ke siku. Semuanya ditutup. Padahal tidak demikian, yang diperlukan hanya di jarinya saja. Jangan melampaui batas. Nah, demikian pula kaitannya dengan permasalahan waktu. Kalau waktu menurut dokter bahwa ini satu pekan sudah cukup, jangan kemudian dia terus menutupnya sampai melewati batas waktu yang dibutuhkan. Qawluhu falahu al-mashu ala dhalika fil hadath al-akbar wal asghar hatta yabra laysa lidhalika tawqit. Perkataan As-Sa'di rahimahullah taala boleh baginya untuk mengusap di atas perban, baik pada hadas akbar, hadas besar atau hadas kecil, sampai dia sembuh. Tidak ada batasan waktu tentang hal itu. Masalah الأولى قوله فله المسح على ذلك معناه لا يحرم وإلا فهو يجب المسح على الجبيرة في الطهارة. له المسح معناه لا يحرم عليه له ذلك. كأن هناك من يمنع فهو يقول له. Permasalahan yang pertama ketika beliau mengatakan boleh baginya mengusap di atas perban, maksudnya tidak haram bagi dia, tidak haram bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Wailal hukum huwa yajibul mas'u ala al-jabirah lit-tahara. Bahkan wajib mengusap di atas perban ketika dia bersuci. Wala yajuzu tarkuhu biduni mas'. Dan tidak diperbolehkan dia meninggalkan mengusap, meninggalkannya tanpa mengusapnya. ولا يجوز العدول والانتقال الى التيمم. Sebagaimana tidak diperbolehkan dia beralih kepada tayamum dengan alasan tidak memungkinkannya untuk membuka dan membasuhnya. وهذا احد الفروق بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيره فتنبه. المسح على الجبيره يجب والمسح على الخفين لا يجب. Dan ini salah satu perbedaan antara hukum mengusap di atas perban dengan mengusap di atas sepatu. Mengusap di atas sepatu hukumnya tidak wajib, dia boleh melepasnya. Berbeda halnya dengan mengusap di atas perban, wajib hukumnya dia mengusapnya. Hadzal farqul awwal wal farqus tsani yajibul mashu 'ala al jabirati jami'iha min jami'i jawanibiha. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, mengusap di atas perban yang harus diusap seluruh bagian perban itu. Seluruh bagiannya, bukan hanya pada bagian tertentu. Jadi bersifat menyeluruh. Min yajib al-mas'h ala jami' al-jawanib min 'udhw al-wudhu' duna ghayrih, min 'udhw al-wudhu' duna ghayrih. Fa law kanat al-jabiratu huna ila huna يجب عليه المسح من جميع جوانب الجبيرة في موضع الوضوء أما هذا الجبيرة هنا لا تجب. Iya, ini kaitannya ketika seseorang berwudu. Misalnya dia tangannya di gips sampai ke lengannya. Yang diperintahkan ketika membasuh pada saat berwudu itu dari telapak tangan sampai ke siku. Maka yang wajib diusap itu hanya sampai ke sikunya saja. Bukan sampai ke lengannya, sampai ke sikunya saja. Itu yang wajib untuk diusap ketika dia berwudu. Sebab mengusap dalam hal ini, mengusap perban itu pengganti basuh, sehingga dia mengambil hukumnya. Sebagaimana membasuh wajib untuk bersifat menyeluruh sampai ke siku, maka demikian pula mengusap wajib untuk diusap pada bagian-bagian yang tertutupi di bagian tangan tersebut sampai ke sikunya. Berbeda halnya dengan mengusap sepatu. Mengusap sepatu hanya bagian atas. Ini termasuk di antara perbedaan. Hadani farqan. Hadani farqan. Jadi ini dua perbedaan. Mas'alatu tsaniyah fi qawlihi fil hadatsil akbar wal asghar. حتى يبرأ ليس لذلك توقيت هذا فيه بيان فرقين أيضا. Kemudian perkataan As-Sa'di bahwa bolehnya mengusap di atas perban baik pada hadas besar atau hadas kecil sampai dia sembuh, tidak ada batas waktu yang ditetapkan. Ini juga ada dua perbedaan. الفرق الأول أن الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر والأكبر. Perbedaan yang pertama bahwa perban itu boleh diusap baik pada saat seseorang hadas besar, demikian pula hadas kecil. Berbeda halnya dengan mengusap di atas sepatu hanya pada hadas kecil. Li'anna mas'aha darurah laysa ikhtiyaran kal khuf yajuzu an yamsaha 'alayhi bil hadath al asghar wal akbar. Karena mengusap perban itu di atas perban itu sifatnya darurat. Tidak seperti mengusap di atas sepatu yang sifatnya pilihan. Boleh mengusap, boleh juga tidak. Sehingga dibedakan bahwa pada saat mengusap sepatu itu hanya diperbolehkan pada saat seseorang berhadas kecil. Adapun mengusap di atas perban, hadas kecil, hadas besar, keduanya diperbolehkan. Huna faedah, al-hadathul akbar laysa fihi syai'un mamsuh illa al-jabirah. Nah, di sini ada faedah bahwa hadas besar tidak ada yang boleh diusap kecuali yang diperban. وما شابهها. Dan yang semisalnya. الفرق الثاني أن الجبيرة ليس لها مدة معينة لأنها ضرورة فتقدر بقدرها. Kemudian perbedaan yang kedua bahwa mengusap di atas perban dan yang semisalnya itu tidak ada waktu, tidak ada batasan waktunya. Karena memang itu adalah perkara yang sifatnya darurat dan yang namanya darurat itu disesuaikan kadarnya. وبناء على هذا نقول متى برئ الجرح أو جبر الكسر وجب إزالة الجبيرة ولا يجوز إبقاؤها بعد ذلك. Maka dibangun di atas perkara ini kita mengatakan kapan luka itu telah sembuh, ya, dan kapan yang patah itu telah menyatu kembali setelah ditutup, setelah digips, maka wajib untuk dihilangkan. والخفان وباقي الممسوحات مؤقتة. Sementara mengusap di atas sepatu dan yang semisalnya itu ada batasan waktunya. Wa min al-furuq aydan bain al-jabirati wa baqiyyati al-mamsuhat. Dan termasuk di antara perbedaan antara perban dan yang lainnya yang diusap, anna al-jabirata la takhtassu bi'udwin muhayyan wal khuffu yakhtassu bir-rijl wal 'imamatu wal khimar yakhtassu bir-ra's. Bahwa yang namanya perban atau jibs itu tidak terkhusus pada anggota tubuh tertentu, kadang di tangan, kadang di kaki, kadang di Berbeda-beda tergantung kondisi lukanya, kondisi patahnya dia. Berbeda dengan sepatu khusus untuk kaki, berbeda dengan kerudung, demikian pula sorban itu khusus di bagian kepala. Wa min al-furuq anna al-jabirata la tushtaratu laha at-taharah 'ala al-qawl ar-rajih. Dan termasuk di antara perbedaannya bahwa seorang yang diperban untuk bolehnya mengusap di atasnya itu tidak disyaratkan ketika diperban harus dalam keadaan suci. Li'annaha tahsulu faj'ah. Fala yankasir al-insan aqulu idhhab tawadda thumma ya'ti al-jibs. Iya, karena yang seperti ini di jibs atau di perban itu terjadi ya secara tiba-tiba. Ya, ketika seorang luka, ya saya wudu dulu sebelum diperban, itu merupakan hal yang sulit. Jadi walaupun diperban dalam keadaan tidak suci, boleh diusap di atasnya. Berbeda halnya dengan mengusap di atas sepatu. Amma baqiyatul mamsuhat fa innahu yushtaratu an takuna ala taharah. Adapun yang lainnya yang diusap itu disyaratkan harus dalam keadaan suci. Wa naktafi bihadzal qadr walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang kelima ba'dal asr. Barakallahu fikum.